Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala bait yang ke-28. Qala wal 'urfu ma'mulun bihi idza warad حكم من الشرع الشريف لم يحد والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد عرف العرف bisa diamalkan dan berlaku إذا ورد Idza warada hukmun min asy-syar'i asy-syarif lam yahad. Jika ada hukum dari syariat yang mulia ini yang tidak dibatasi ketentuannya. Ini sebuah kaidah yang lain yang beliau sebutkan dalam manzumah al-qaid al-fiqhiyah. Yaitu sebuah kaidah yang dikenal dengan al-'adah muhakkamah. Al-adah muhakkamah, adat kebiasaan yang berlaku pada manusia. Itu sebagai muhakkamah, pemutusnya, sebagai pemutus, sebagai hakimnya. Merupakan hujjah, jadi al-adah itu bisa menjadi hujjah, bisa menjadi dalil. Namun harus terpenuhi syarat-syaratnya. Maka beliau menyebutkan dalam bait beliau, kebiasaan atau yang disebut dengan uruf, itu berlaku sebagai pemutusnya dalam permasalahan, idza warada hukmun min asy-syar'i asy-syarifi lam yahad. Jika ada suatu hukum dari syariat ini yang tidak ditentukan batasannya. Inilah kaidah yang sangat besar. Kaidah yang penting yang sering digunakan oleh kita dalam sehari-hari. Dan ini termasuk pula kaidah yang Al-Qawa'id termasuk dari kaidah atau Al-Qawa'id Al-Khams Al-Kubra. Termasuk dari kaidah lima yang besar. Jadi ada kaidah yang lima yang besar. Yaitu adalah yang pertama, Al-Umur Bimaqasidiha. Kaidah Al-Umur Bimaqasidiha. Amal yang tergantung dengan tujuannya. Yang kedua, Al-Yaqinu La Yazulu Bisyak. Keyakinan itu tidak dapat gugur dengan keraguan. Yang ketiga, al-masyaqqah tajribut taisir. Sesuatu yang memberatkan dan membebani itu mengharuskan adanya keringanan. Yang keempat, ad-dararu yuzal. Kaidah yang keempat termasuk kaidah yang besar adalah ad-darar, sesuatu yang memudaratkan itu harus dijauhi. Dan kaidah yang kelima adalah yang kita baca sekarang ini, bahwa al-adah, uruf dan kebiasaan itu merupakan hukum, merupakan hakim dan pemutus perkara. Qala wal-urfu ma'mulun bihi idza warad. Wal-urfu, al-urf, maksudnya makna al-urf adalah matma'annat ilaihi nafsu wa tataba'at alaihi nas. Uruf itu artinya adalah segala hal yang menjadikan hati itu tenang, menjadikan jiwa tenang, dan dilakukan oleh kebanyakan orang yang membuat hati tenteram, yang mana ini juga dilakukan oleh banyak orang. Inilah al-urf. Al-uruf dan adah maknanya sama. Al-uruf dengan al-adah maknanya sama. Adapun al-adah dari sisi bahasa, al-adah maknanya dari sisi bahasa adalah kebiasaan dan sesuatu yang terulang. Sesuatu yang terus terulang. Itu adalah adat. Adapun al-adah secara istilah, maka segala yang terulang, segala sesuatu yang terulang, baik itu sesuatu yang benar ataupun sesuatu yang salah, maka itu disebut al-adah, kebiasaan. Al-uruf sama maknanya dengan al-adah. Dan kebiasaan itu terbagi menjadi dua. Ada yang kebiasaan itu dilakukan oleh banyak orang, adah jama'i, oleh kelompok, daerah, daerah tertentu misalnya memiliki kebiasaan tertentu, atau keluarga tertentu memiliki kebiasaan tertentu, atau negara tertentu dan seterusnya dimiliki oleh jamaah, sekelompok orang memiliki kebiasaan yang seperti ini. Ada juga kebiasaan yang sifatnya fardiyah, pribadi, yakni tidak meluas, khusus kebiasaan orang ini, kebiasaan orang ini, atau kebiasaan keluarga ini tersendiri. Itu semua termasuk al-adah dan uruf. Dan dalil dari kaidah ini, kata para ulama, dalilnya adalah kullu ayatin, seluruh ayat dari Al-Quran, uhila fiha ilal uruf, fahuwa dalilul kaidah. Seluruh ayat yang mengarahkan untuk kembali kepada uruf, maka itulah dalil atas kaidah ini. Jadi kaidah ini mengatakan bahwa uruf itu dapat dijadikan sebagai dalil, dijadikan sebagai pemutus suatu perkara, dijadikan sebagai pemutus suatu perkara. Nanti akan kita sebutkan beberapa contohnya. Jadi uruf merupakan suatu pemutus perkara selama syariat ini tidak menentukan batasannya. Selama syariat tidak menentukan batasannya. Sehingga syariat itu ada beberapa macam. Atau syariat, jadi uruf, kapan berlaku? Uruf itu berlaku jika syariat tidak menentukan batasannya. Jadi ada suatu perkara yang telah dihukumi oleh syariat, maka di sini tidak boleh uruf menyelisih apa yang telah ditentukan oleh syariat. Dan juga uruf itu tidak boleh menyelisihi syariat. Walaupun banyak orang yang melakukannya, tetapi selama itu menyelisihi syariat, maka tidak boleh diambil uruf tersebut. Sehingga uruf yang boleh diambil adalah selama uruf ini tidak menyelisihi syariat, kebiasaan itu tidak menyelisihi syariat, maka ini boleh dan berlaku hukum tersebut. Maka dalil dari kaidah ini, yaitu seluruh ayat yang mengarahkan kepada untuk kembali kepada uruf, maka itu merupakan dalil dari kaidah ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur bil urfi, perintahkanlah wahai Muhammad kepada perkara yang ma'ruf, kepada perkara yang ma'ruf. Dan juga firman Allah yang lain, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan para istri, mereka itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Jadi hak suami istri itu dikembalikan kepada kebiasaan yang baik, dikembalikan kepada uruf. Seluruh hak yang terkait dengan suami istri, kekeluargaan, semua itu dikembalikan kepada apa yang menjadi kebiasaan manusia. Yang mana itu merupakan perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang mungkar. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah keluarga kalian dengan cara yang ma'ruf. Bergaul dengan cara yang baik dengan keluarga kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai batas seperti apa kita harus bergaul dengan keluarga kita dengan cara yang ma'ruf itu seperti apa? Dikembalikan kepada kebiasaan daerah dia. Jika perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang baik, maka itu disyariatkan. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala, fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakina min awsati ma tut'imun ahlikum. Di antara bentuk kafarah bagi orang yang bersumpah kemudian dia menyelisih sumpahnya, maka kafarahnya adalah sanksinya dia harus memberi makan it'am 'asharati masakin, memberi makan 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imun, dengan makanan yang biasa dimakan oleh dia, dengan makanan yang biasa oleh yang dimasak dimakan oleh kalian, dengan makanan yang biasa kalian berikan untuk keluarga kalian. Jadi di sini Allah memerintahkan orang yang membayar kafarah, memberi makan orang miskin, jenis makanannya itu harus sesuai sebagaimana yang dia makan sehari-harinya, yang dia berikan kepada keluarganya, sehingga tidak boleh dia memberikan makanan yang di bawah itu. Karena itu bukanlah uruf. Uruf dia, kebiasaan dia makan dari makanan yang seperti ini, maka itulah yang harus dia keluarkan juga. Dan juga dalil dari as-sunnah dalam sebuah hadis yang sahih, dari hadis Hind radhiyallahu anha, bahwa beliau bertanya, mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa suaminya kikir. Suaminya sangat kikir dan tidak memberinya nafkah yang wajib. Maka Rasul alaihi salatu wasallam menjawab kepada istri ini, kepada wanita tersebut, khudhi ma yakfiki wa waladik wa waladaki bil ma'ruf, ambillah hakmu, apa yang cukup, ambillah dari harta dia apa yang cukup untuk dirimu dan untuk anakmu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Maka Nabi alaihi wasallam memerintahkan wanita ini untuk mengambil nafkahnya untuk dia dan anaknya dengan cara yang ma'ruf. Maka ini semua adalah dalil dari kaidah ini, sehingga al-adah atau al-uruf itu menjadi pemutus hukum selama syariat ini tidak memberikan batasan. Kemudian permasalahan terkait penerapan adat, atau tidaknya, itu tidak lepas dari tiga keadaan. Jelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bahwa dalam menerapkan adat, adat itu bisa diterapkan. Dan penerapan adat ini tidak lepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama, ada dalil, ada nas, dalil yang telah menjelaskan bahwa hukum itu dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada adat dan kebiasaan manusia. Maka di sini jelas hukumnya, hukum tersebut kita kembalikan kepada uruf. Jadi dalil telah mengisyaratkan dan mengarahkan bahwa hukumnya itu dikembalikan kepada adat, hukumnya dikembalikan kepada uruf. Maka di sini kita kembalikan kepada huruf. Kita kembalikan kepada huruf dan kebiasaan. Seperti apa? Seperti hak suami istri. Hak suami istri. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk bergaul dan menunaikan hak keluarga kita dengan cara yang ma'ruf. Batasannya seperti apa? Allah tidak beri batasan dan Allah arahkan itu semua kepada huruf kebiasaan, sehingga yang berlaku di sini adalah hukum terkait hak suami istri dikembalikan kepada kebiasaan daerah. Selama daerah tersebut menganggap bahwa nafkah yang sekian itu sudah mencukupi keluarganya, maka itu sudah termasuk dari uruf. Termasuk dari uruf. Yang kedua, ada dalil yang menjelaskan bahwa hukum itu dikembalikan kepada syariat. Terdapat dalil yang menjelaskan bahwa hukum tersebut, hukum itu dikembalikan kepada syariat. Maka di sini wajib kita mengembalikan hukum itu kepada syariat. Dan tidak boleh kita mengembalikannya kepada uruf dan kebiasaan manusia. Contohnya seperti apa? Seperti pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan. Di sini syariat telah menentukan batasan-batasannya. Laki-laki mendapat sekian. Wanita, perempuan mendapat sekian. Laki-laki mendapat dua kali bagian wanita. Dan seterusnya. Itu semua telah ditentukan oleh syariat. Maka di sini tidak boleh kita kembalikan kepada kebiasaan atau uruf daerah. Kebiasaan daerah tidak boleh. Selama syariat telah menjelaskan aturannya, maka tidak boleh dikembalikan kepada kebiasaan atau uruf. Dan karena di sini jika kita kembalikan kepada uruf dan kebiasaan, maka pastinya kita akan menyelisih syariat. Tentunya kita akan menyelisih syariat jika kita kembalikan kepada uruf. Padahal syariat telah menentukan dan telah membatasi hukum-hukum tersebut. Jika kita kembalikan kepada uruf, maka kita telah menyelisih syariat. Dan tidak boleh menyelisih syariat hanya dalam rangka berhujjah. Karena ini kebiasaan daerah. Kebiasaan keluarganya dan seterusnya. Sehingga jika ada suatu keluarga atau suatu daerah yang punya kebiasaan bahwa harta warisan itu dibagi sama rata, laki-laki perempuan dibagi dengan sama, maka ini tidak boleh. Ini menyelisih syariat. Karena syariat telah menentukan batasannya. Demikian pula seperti al-mahr. Seperti mahar dalam nikah. Yang memberi mahar adalah laki-laki, bukan perempuan. Yang mengeluarkan maharnya itu laki-laki, bukan perempuan. Sehingga jika ada sebuah daerah yang terbalik, yang membayar maharnya adalah perempuannya, maka ini tidak boleh. Karena syariat telah memutuskan, syariat telah menetapkan bahwa yang namanya mahar itu harus dikeluarkan dari pihak laki-laki. Juga contoh yang lain, misalnya al-itq, pembebasan seorang budak. Rasulullah SAW bersabda, al-wala'u liman a'taq. Al-wala'u liman a'taq. Kewalian itu berada pada orang yang membebaskan budak. Jadi wali, orang yang membebaskan budak, seorang budak jika dibebaskan, maka orang yang membebaskan ini sebagai walinya, sebagai walinya. Syariat telah menetapkan demikian, sehingga jika misalnya ada seorang yang menjual budaknya, kemudian dia mempersyaratkan, budak ini saya jual, tetapi jika kamu bebaskan budak ini, walinya adalah saya, bukan kamu. Walinya si penjual, bukan yang membeli, bukan yang membebaskan. Maka ini tidak boleh, maka ini tidak berlaku. Kebiasaan yang seperti ini tidak berlaku, karena ini semua menyelisih syariat. Maka kebiasaan yang menyelisih syariat tidak boleh dikembalikan kepadanya dan harus dikembalikan kepada syariat. Tadi yang pertama, syariat dalil telah menjelaskan hukum itu dikembalikan kepada uruf, maka ini kita beramal dengan uruf. Dan yang kedua, hukum itu dikembalikan kepada syariat, maka tidak boleh kita di sini beramal dengan uruf, dikarenakan menyelisih syariat. Dan yang ketiga, tidak adanya dalil dan tidak diketahui apakah syariat itu mengarahkan untuk kembali kepada uruf atau untuk kembali kepada syariat. Jadi yang ketiga, tidak ada dalil sama sekali tentang permasalahan ini. Apakah syariat itu memerintahkan untuk dikembalikan kepada uruf, kebiasaan, atau dikembalikan kepada syariat. Maka di sini hukumnya dikembalikan kepada uruf. Selama tidak ada dalil dari syariat yang membatasi, maka di sini hukumnya dikembalikan kepada uruf, kebiasaan daerah yang berlaku. Oleh karena itu muallif Syekh Abdul Rahman Sa'di di sini menjelaskan, uruf kebiasaan itu berlaku dan diamalkan jika ada hukum dari syariat yang tidak dibatasi ketentuannya. Sehingga jika ada suatu permasalahan yang mana syariat tidak membatasi dan tidak menentukan hukum tersebut, apakah dikembalikan kepada syariat atau dikembalikan kepada uruf, maka di sini asalnya dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada al-adah, adat kebiasaan daerah. Seperti apa contohnya? Seperti safar. Safar dalam Al-Quran dan As-Sunnah diitlakkan dan tidak dibatasi berapa jarak safar. Jarak seseorang disebut sebagai seorang musafir itu berapa batasannya, ketentuannya berapa, sehingga dia disebut sebagai seorang musafir. Tidak ada. Syariat hanya menyebutkan secara mutlak, secara global. Selama safar, maka bagi dia boleh untuk mengambil keringanan-keringanan yang ada pada safar. Sehingga, jika ditanya berapa jarak safar yang harus ditempuh sehingga seorang bisa disebut sebagai seorang yang safar, dan boleh bagi dia mengambil keringanan safar, jawabannya dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada kebiasaan daerah. Sehingga jika daerah tersebut menganggap perjalanan yang dengan jarak sekian kilometer atau dengan jarak sekian jam perjalanan itu sudah teranggap safar, walaupun dia dekat, tetapi selama uruf kebiasaan daerah menganggapnya itu sebagai perjalanan safar, maka di sini kita ambil hukum orang yang musafir. Tapi selama daerah itu tidak menganggapnya sebagai perjalanan safar, walaupun jauh, tetapi daerah itu tidak menganggapnya itu perjalanan safar, maka di sini kita kembalikan kepada uruf, bukan safar. Demikian juga permasalahan mukim. Permasalahan mukim, seseorang kapan disebut mukim? Apakah dipersyaratkan dia harus menetap 3 hari atau berapa hari dia berada di tempat tersebut baru dia disebut sebagai seorang yang mukim? Tidak boleh lagi mengambil keringanan safar. Jadi orang yang mukim itu siapa? Orang yang mukim yaitu yang sudah singgah di daerah, singgah di suatu daerah, bukan dalam perjalanan lagi, tapi dia singgah di daerah. Kapan dia berubah statusnya menjadi orang, dari orang yang safar menjadi orang yang mukim? Jadi asalnya dia jika singgah di suatu tempat dia masih musafir. Tapi jika dia singgah beberapa waktu di situ, nanti dia bisa berubah statusnya menjadi seorang yang mukim. Berapa hari dia tinggal, berapa lama dia harus tinggal sampai menjadi seorang mukim, di sini tergantung kebiasaan daerah. Jika daerah itu menganggap bahwa seorang yang sudah singgah selama 3 hari sudah bukan musafir lagi, maka jika dia telah tinggal 3 hari di situ, maka dia bukan musafir lagi. Ada yang menganggap bahwa 1 hari sudah, jika singgah lebih dari 1 hari berarti dia bukan musafir, berarti dia sudah bukan musafir, dan seterusnya. Inilah terkait permasalahan yang tidak ada syariat yang membatasi. Apakah ini dikembalikan kepada syariat atau kepada uruf? Maka asalnya dikembalikan kepada uruf. Ini tiga keadaan dalam penerapan ada. Dalam penerapan ada. Kesimpulannya, jika ada hukum syar'i, yang pertama tadi, jika ada hukum syar'i yang memerintahkan untuk kembali kepada adah, maka dikembalikan kepada adah. Akan tapi jika ada hukum syariat yang telah memutuskan sesuai syariat dan tidak dikembalikan kepada kebiasaan, maka di sini harus kembali kepada syariat dan tidak boleh menyelisihinya. Dan yang ketiga, tidak ada hukum ini dan itu. Syariat tidak menentukan ini dikembalikan kepada adah atau dikembalikan kepada syariat, maka di sini dikembalikan kepada uruf. Fa'il lam yajid, jika tidak ada maka kembali kepada al-uruf. Itulah terkait kaidah ini. Masih tersisa beberapa permasalahan dalam kaidah ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Ila huna subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wa atubu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.